بسم الله الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Masih dari pembahasan kita itu tentang nawaqidul Islam, dan telah kita masuki pembatal yang ke-8. Yang kata Syekh rahimallahu taala, termasuk dari sekian pembatal-pembatal keislaman, yaitu mudhaharatul musyrikin wa mu'awanatuhum 'alal muslimin, membantu dan menolong orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin dalam menghancurkan kaum muslimin, mengalahkan kaum muslimin sebagai antek-antek kaum kufar musyrikin, antek-antek musuh-musuh Islam, baik itu Syiahnya ataupun Khawarijnya, ISIS dan yang lainnya, dalam rangka menghancurkan kaum muslimin. Maka ini merupakan salah satu dari sekian pembatal keislaman yang mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Tatkala dia berikan tenaga ataupun hartanya ataupun pemikirannya atau apa yang dia miliki untuk membantu orang-orang musyrikin kafirin dalam membuat makar ataupun teror atau bahkan pembunuhan terhadap orang-orang muslimin, yang hari ini beliau mengambil dalil dari surat Al-Maidah ayat yang ke-51, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan orang-orang Yahudi dan Nasara sebagai pelindung-pelindung kalian, orang-orang yang kalian tolong, orang-orang yang kalian cintai. Dikarenakan akidah atau keyakinan yang ada pada mereka, maka barang siapa yang berwala kepada mereka, orang-orang kafir Yahudi ataupun Nasara atau musuh-musuh Islam yang lainnya, fa'innahumahum, Allah kelompokkan, Allah golongkan dia termasuk dari mereka. Dan telah kita sebutkan dari dalam permasalahan ini pada pertemuan yang telah lalu. Kemudian permasalahan berikutnya, ikhwati fillah rahimakumullah, muwalatul kufr, ya muwalatul kufri atau muwalatul musyrikin, yang qasimu ila kismain, itu terbagi menjadi dua bentuk wala seseorang terhadap kaum musyrikin ataupun kaum kafir, yaitu ada dua. Yang pertama disebut sebagai muwalatul kubra, muwalah kubra, yaitu yang dengannya mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Dengan bentuk pertolongan atau bantuan ataupun harta dan yang lainnya dalam menghancurkan kaum muslimin. Dan yang kedua muwalah sughra, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari al-Islam. Dalil yang menunjukkan ini semua di antaranya yang dinukil oleh muallif di sini, yaitu yang ke-51, Al-Maidah ayat 51, menunjukkan bentuk muwalatul kubra, seseorang berwala kepada orang-orang musyrikin kafirin yang menyebabkan dia keluar dari koridor Islam, lingkup Islam. Demikian pula di surat Al-Imran ayat yang ke-28, Allah firmankan, la yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqah. Tidak pantas bagi seorang mukmin atau bagi kaum mukminin, kaum muslimin, untuk mereka jadikan pelindung-pelindung mereka, penolong-penolong mereka dari kalangan orang-orang kafir. Tetapi hendaklah seorang mukmin menjadikan wala'nya kepada orang mukmin lagi, seorang muslim kepada muslim lagi. Maka barang siapa yang melakukan itu semua, memberikan wala'nya kepada orang-orang kafir, falisa minallahi fi syai'in, maka tidaklah dia mendapatkan apapun dari Allah Azza wa Jal, tidak ada bagiannya di sisi Allah Azza wa Jal. Menunjukkan bentuk wala' yang seperti ini, yaitu wala'atul kubra, yang mengeluarkan seorang dari keislamannya. Adapun bentuk seseorang berbuat baik kepada seorang kafir, yang berbuat ihsan, berbuat baik kepada seorang kafir, maka ini tidak mengeluarkan seseorang dari keislamannya, dan tidak teranggap, tidak terhitung pula termasuk dari al-wala, ya, termasuk dari berloyal kepada seorang musyrik atau seorang kafir tatkala dia berbuat baik kepada mereka. Tayyib. Karena Allah SWT telah menetapkan hal itu, sebagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu fi sahih, inna Allah katab al-ihsan ala kulli shay. Sungguhnya Allah SWT telah menetapkan untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu, berbuat baik terhadap segala sesuatu sesuai kadar mereka, sesuai keberadaan mereka. Maka al-ihsan laisa min al-walaya, perbuatan baik seseorang terhadap seorang kafir, seorang musyrik, tidak terhitung dari berwala pada mereka. Sebagaimana Al-Imam Bukhari meriwayatkan dari Asma bintu Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu radhiyallahu ta'ala anha, ketika beliau melaporkan kepada Rasulullah SAW yang ketika itu ibunya seorang kafirah, tetapi ibunya ini sangat bersemangat untuk menyambung tali silaturahim dengannya. Kemudian diadukan kepada Rasulullah SAW, apakah boleh untuk bersilaturahim, ya, artinya menyambung tali kerabatan dengan ibunya yang kafirah ini? Maka Rasulullah SAW memerintahkan ia, na'am, ya, siri ummik, ya, silakan engkau sambung tali silaturahim kepada ibumu. Demikian pula dalil yang menunjukkan bahwasanya al-ihsan laisa min al-wilayah, perbuatan baik seseorang terhadap seorang kafir, mungkin itu orang tuanya, mungkin itu anaknya, ya, mungkin itu saudara-saudaranya, maka tidak teranggap sebagai wilayah, tidak teranggap sebagai wala, hanya semata-mata berbuat ihsan kepada mereka. Allah nyatakan di surah Al-Mumtahanah, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah SWT tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Boleh, ya. seorang ya, antabarruhum, berbuat baik kepada mereka selama tidak memerangi kalian, tidak mengusik kaum muslimin, tidak menyakiti kaum muslimin, tidak memerangi kaum muslimin, tidak membunuh kaum muslimin. Baik. Maka boleh berbuat baik kepada mereka. Baik. Dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Berbeda hal ini sekarang dengan Syiah Uthiyin yang mereka mengatasnamakan Islam tetapi membunuh kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, dan tidak mengusir kaum muslimin seperti saudara-saudara kita sekarang di Yaman ya, ataupun di sekitarnya yang diperangi oleh mereka dari kalangan Uthiyin. Maka selama orang-orang kafir tersebut tidak memerangi kaum muslimin, tidak mengusir mereka, boleh, kata Allah Azza wa Jalla, antabarruhum, ya, kalian berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka, karena Allah SWT mencintai orang-orang yang berbuat adil. La yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu, jangan menghalangi kecondongan kalian terhadap satu kaum kemudian kalian tidak berbuat adil. Sampai pun Allah mengatakan di surat Taubah, "Wa in ahadu minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Jikalau ada salah seorang musyrik kafir meminta perlindungan pada engkau, ya, dia seorang musta'min yang meminta jaminan keamanan, perlindungan terhadap kaum muslimin atau pemerintahan kaum muslimin, fa'ajirhu, kata Allah, lindungilah, ya, berikan tempat aman kepada kafir musyrik yang minta tempat keamanan, tempat perlindungan. Karena di sana ada hikmah yang mulia, yang agung, yaitu hatta yasma' kalam Allah, sampai mereka mendengar kalam Allah, mendengar Al-Quran yang dengannya adalah sababul hidayah. Al-Quran sebagai sebab hidayah bagi manusia, bahkan bagi seorang kafir. Tayyib. Seperti antum ketahui, Jubair bin Mut'im, ya, beliau masuk Islam ketika mendengar bacaan yang dibaca oleh Rasulullah SAW di surat Maghrib, yaitu surat Tur. Akhirnya beliau masuk Islam karena Al-Quran adalah sebab hidayah, sebab hidayah, ya, petunjuk Allah SWT kepada seseorang. Itulah hikmahnya. Hanya saja Allah SWT melarang dari jenis-jenis kufar yang berbuat baik kepada orang-orang kufar yang disebutkan pada ayat setelahnya, innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum. Tayyib. Wa may yatawallahum fa ulaika humudh dhalimun. Hanya saja kata Allah Azza wa Jalla, masih di surat Al-Mumtahanah, kelanjutan ayat yang tadi, yang sebelumnya Allah menyebutkan kriteria-kriteria kafir yang boleh untuk kita berbuat baik kepada mereka, berbuat adil kepada mereka, baik itu dari kalangan mu'ahad yang mengadakan perjanjian, ya, yang mengadakan perdamaian dengan kaum muslimin atau gencatan senjata dengan kaum muslimin, ataupun musta'min yang meminta jaminan keamanan, perlindungan, ataupun zimmi yang membayar upeti terhadap kaum muslimin. Tayyib. Maka dibolehkan untuk berbuat baik kepada mereka, ya, dan berbuat adil kepada mereka. Adapun kata Allah SWT, hanya saja Allah SWT melarang untuk kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir yang memerangi kalian karena agama ini. Tayyib. Memerangi karena agama, yang menganggap bahwasanya ahli sunnah, ya, pengikut sunnah, sebagai orang-orang yang halal darah yang pemimpin mereka, sehingga harus ditumpas, ya, harus diperangi. Tayyib. Maka ini semua tidak boleh untuk seseorang berbuat baik kepada mereka, berbuat ihsan kepada mereka. Demikian pula tidak boleh untuk berbuat baik kepada mereka, yaitu orang-orang yang mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Tayyib. mengusir dari negeri-negeri kaum muslimin, memberantas kaum muslimin. Tapi makanya seperti ini, ya, tidak boleh untuk kita berbuat ihsan kepada mereka. Demikian pula tidak boleh untuk berbuat baik kepada mereka, ya, terhadap orang-orang yang menolong, membantu mereka dalam merangi kaum muslimin. Ya, tadi para antek-anteknya, para pemberi berita, kabar, di situasi yang ada pada kaum muslimin, ini pun sebagai orang-orang yang tidak boleh untuk kita berbuat baik pada mereka. Baik, karena kata Allah Azza wa Jalla, "Wa may yatawallahum," barang siapa yang berwala kepada mereka, berbuat baik, ya, atau menolong mereka, ya, barang siapa yang menolong mereka untuk menghancurkan kaum muslimin, fa ulaika humuz zalimun. Ya, maka mereka termasuk dari orang-orang yang zalim. Baik. Ini seorang muslim yang dalam memiliki prinsip ini, ya, tidak berwala pada mereka, tidak membantu mereka, tidak tinggal di tengah-tengah mereka, ya, tidak hidup di tengah-tengah mereka dengan alasan supaya memiliki hak asasi manusia, supaya bebas dan yang lainnya, ya, seperti yang terketahui Muhammad bin Surur, tokoh Sururi, ya, yang dia hidup di negeri kufar, di negeri Inggris, dengan hanya semata untuk meraih hak asasi manusia. Ya, apakah seperti itu Islam mengajarkan bentuk berwala, ya, dengan lebih mencintai tinggal hidup bersama orang-orang kafir di negeri yang tidak dikumandangkan azan, bukan sebagai negeri muslim. Baik. Atau bahkan sampai dia mengkafirkan, ya, mamlakah negeri Saudi Arabia dan menganggap hidup tenang bersama orang-orang Inggris yang kafir. Baik. Maka sungguh orang yang berakal sehat tentunya sangat jauh jikalau tokohnya ini dibanggakan karena ternyata tidak memiliki prinsip al-wala wal-bara. Baik. Khawatifillah rahimah rahimahumullah. Maka itulah, ya, sebagai bentuk sikap muslim yang tegas ketika dia mampu membedakan antara wala dan ihsan, ya, antara berwala dan ihsan. Adapun ayat di surat Al-Qasas, ya, Allah nyatakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tahdi man ahbabta," ya, sesungguhnya engkau tidak akan bisa, tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Ya. Menurut dua penafsiran, yang pertama bahwasanya Rasulullah SAW mencintai pamannya Abu Talib bukan dalam bentuk wala. Tetapi sebagai bentuk mahabbah tabi'iyah, kecintaan yang bersifat tabiat, ya, karena pamannya, saudaranya, sebagai orang yang membantu dakwahnya, meskipun dia merasa gengsi untuk mengikuti dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi menyatakan bahwasanya dakwah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar, sehingga Rasulullah sangat mencintainya. Dan itu adalah menurut tabiat saja, bukan karena agama. Tafsiran yang kedua, kecintaan Rasulullah SAW dalam ayat ini yang ditolak oleh Allah SWT tidak akan mampu memberikan hidayah kepadanya, yaitu dengan takbiran, ya, dengan memunculkan kalimat yang tersembunyi, "Innaka la tahdi man ahbabta hidayatahu," kau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, hidayah tersebut akan sampai kepadanya. Maka dengan dua tafsiran ini, ya, Rasulullah SAW tidaklah berwala kepada pamannya, ya, Abu Talib dan yang lainnya dari para nabi, ya, karena mereka memiliki prinsip yang kuat, ya, yang telah kita sebutkan pula tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, beliau berlepas diri dari apa yang diibadahi oleh bapaknya dan juga kaumnya. Allah Ta'ala alam bisawab. Qala rahimallahu ta'ala at-tasi'u, pembatal yang kesembilan, man i'taqada anna ba'da an-nasi yasa'uhu al-khuruj an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kama wasi'a al-Khadra al-khuruj an syari'ati Musa alaihi salam fa huwa kafirun. Yang kesembilan kata Syekh Muhammad bin al-Wahhab rahimallahu ta'ala, termasuk dari pembatal keislaman yang akan mengeluarkan seseorang dari lingkup Islam, yaitu barang siapa yang meyakini bahwasanya sebagian manusia boleh untuk keluar, diberikan kelonggaran, kelapangan, dia boleh keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, boleh keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memilih syariat yang lain. Yang mereka kiaskan sebagaimana bolehnya diberikan kelonggarannya, keluasannya Khadir keluar dari syariat Musa alaihi salam. Maka yang memiliki itikad keyakinan seperti ini, bolehnya keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir kata Syekh. Termasuk perkara yang muttafaq ala kufriha, yang disepakati yang 10 ini, di antara yang 9 ini, termasuk dari salah satu perbuatan yang akan mengeluarkan seorang dari keislamannya, tentunya dengan ditinjau perkara yang lain. Dan ini ada kaitannya dengan poin yang telah kita lewati, yaitu poin yang keempat, yang seyogianya kita tahu bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya al-huda wa dinil haq, alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-huda wa dinil haq, petunjuk dan agama yang benar. Tayyib. Sebagai agama yang sempurna. Ayyuma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam ad-dina. Yang ada jaminan rekomendasi dari Allah SWT atas kesempurnaannya, bahkan dijadikan sebagai timbangan ukuran benarnya seseorang dalam beragama, dalam bersyariat, ketika mengikuti agama dan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yabtaghi ghayra al-islam diina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surat Al-Imran Allah SWT sebutkan barang siapa yang mencari agama selain Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan diterima darinya, dan dia termasuk orang-orang yang rugi di akhirat kelak. Ya, ini sebagai patokan untuk mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di surat Al-Jathiyah Allah nyatakan وَكَذَلِكَ جَهَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا. Demikianlah ya, kami jadikan kau di atas syariat, maka ikutilah syariatnya, ikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada, tidak dibolehkan seseorang untuk mengikuti atau keluar yang mengikuti syariat yang lainnya. Misalkan mungkin yang hidup sekarang ini, yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti syariat Musa umpamanya, atau mengikuti syariat yang lainnya dari para nabi, ya pengen enteng tidak sholat umpamanya, ya tidak puasa ya di bulan Ramadan, ya. Kemudian dia katakan saya mengikuti syariat Nabi Fulan umpamanya, ya tidak, karena apa yang diutus dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup, penyempurna, dan tadi dalam ayat Al-Imran ayat yang ke-85 sebagai patokan, ya, fala yuqbala minhu, yang mencari agama yang lain, yang mencari syariat yang lain, petunjuk yang lain, tidak akan diterima darinya, bahkan dia merugi kelak di akhirat kata Allah azza wajalla. Dikarenakan pula Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah nyatakan di akhir-akhir surat Al-Anbiya, inna arsalnaka rahmatan lil alamin, kami utus engkau sebagai rahmat bagi seluruh alam, ya, seluruhnya, Dan itu adalah keutamaan Rasulullah SAW yang disebut dalam hadis Jabir di Sahihain. Rasul nyatakan, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberikan lima keutamaan, yang lima keutamaan tersebut tidak diberikan kepada selainku dari kalangan para nabi. Nabi Muhammad SAW memiliki lima keutamaan, yang hal itu tidak diberikan kepada para nabi yang lainnya, para rasul yang lainnya. Bahkan di sana para ulama menulis lebih dari 40 keutamaan Nabi SAW yang tidak dimiliki oleh nabi yang lainnya. Dalam hadis ini Rasulullah gabungkan lima ya keutamaan beliau, kekhususan beliau alaihissalatu wassalam, yang tidak dimiliki oleh para nabi dan para rasul yang lainnya. Di antaranya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innamal anbiya yub'atsu ila qaumin khassatan wa bu'itsu ila an-nasi kafatan." Sesungguhnya para nabi sebelumku, ya sebelum Nabi Muhammad SAW, diutus khusus pada kaumnya. Tetapi aku, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, diutus pada seluruh manusia. Ya, diutus pada seluruh manusia. Sehingga seluruh manusia ketika diutusnya Nabi Muhammad SAW, dan inilah yang dinamakan sebagai Islam khas, Islam khusus. Itu ba'da bi'tsati nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah diutusnya nabi sallallahu alaihi wasallam, faladina siwa, tidak ada agama yang lainnya, tidak ada syariat yang lainnya yang harus diikuti melainkan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga meskipun mungkin seorang beriman di masa nabi sebelumnya, tetapi dia tidak beriman terhadap syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak teranggap sebagai muslim. Ya, karena konsekuensinya ketika diutus Nabi Muhammad SAW, maka harus mengikutinya. Maka itulah kitab-kitab sebelumnya, Musaddiqal lima baina yadayhi, membenarkan ya, kitab Rasul yang ada setelahnya. Qadifillah rahimah rahimahumullah. Maka itulah yang harus kita fahami kembali tentang keberadaan Rasulullah SAW. Meskipun semua para rasul datang dengan dakwatul Islam, yaitu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu min asy-syirki wa ahlih, semua dakwah para rasul, tapi Islam khusus yaitu tatkala diutusnya Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak teranggap lagi syariat yang lain, ya, tidak teranggap lagi tuib agama yang lainnya. Demikian pula Allah nyatakan di surat Al-A'raf ayat yang ke-158, "Qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a alladhi lahu mulku samawati wal ardh." Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah rasulullahi ilaikum jami'a, ya, utusan Allah SWT kepada kalian semuanya. Ya, rasul Nabi Muhammad SAW diperintahkan Allah SWT untuk mengumandangkan, mengumumkan atas kerasulannya yang diutus itu kepada seluruh manusia. Demikian pula di surat Saba ayat yang ke-28 Allah nyatakan, Inna arsalnaka ilan nasi kafatan bashira wa nadhira walakinna aktsara an-nasi la ya'lamu. Inna arsalnaka kafatan lin-nas. Sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Muhammad kafatan lin-nas, itu kepada seluruh manusia. Kepada seluruh manusia, seluruh belahan, bahkan sampai kalangan jin dan manusia, yaitu dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nyatakan di surat Al-An'am, "Ya ma'syarul jinni wal ins, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaykum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha. Wahai kalangan jin, demikian pula kalangan manusia, bukankah telah datang seorang rasul kepada kalian yang menyebutkan, menyampaikan ayat-ayatku dan menyampaikan peringatan dariku kepada kalian, menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ila jami'i taqalain, per seluruh dari dua kalangan, yaitu kalangan jin dan manusia. Ini ayatnya jelas, bukan Yahya al-Hajuri ya. Yahya al-Hajuri ya, dia mengaku bahwasanya dirinya ya, diutus kepada taqalain, kalangan jin dan manusia, sejarkan dirinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sebelumnya dari kalangan ulama ya, yang memandangkan, mengumumkan dirinya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kalangan jin dan manusia. Tapi Yahya al-Hajuri dalam satu syubhatnya mengaku sebagai imam thaqalain, ya, imam dari kalangan jin dan manusia. Ya dan billah. Tapi ini poin yang ya, pertama kali harus kita pahami tentang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.